Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Telah selesai dari kitab bahasan tentang At-Tawabi'. Yang terakhir kita selesaikan adalah tentang pembahasan dari Badal. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul asma'il amilati amal al-fi'li. I'lam anna al-asla fil amali lil af'ali wa ya'malu amal al-fi'li min al-asma'i sab'atun. Al-awwalu المصدر بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو مع ما نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا ونحو يعجبني ضربك زيدا أي ما تضربه وهو ثلاثة أقسام مضاف منو منون ومقرون بأل فإعماله مضافا أكثر من إعمال القسمين كالمثالين وكقوله تعالى ولولا دفع الله الناس وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وعمله مقرونا بأل شاذ كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخول الفرار يراخي الأجل. Bab isim-isim yang beramal seperti amalannya fi'il. Yaitu apa? Amalannya fi'il merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Dan juga yata'alaq biha al-dharaf wal-jar wal-majrur. Dharaf juga jar majrur berkait dengannya. Kita tahu kalau ataupun kita sering mi'rab jar majrur muta'alliq di al-fi'il. Juga bisa berkait dengan yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Seperti nanti yang akan disebutkan. Ada 7. Saya ulangi bahwasanya isim-isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Maksudnya dia merafakkan fa'il dan menasubkan maf'ul. Dan bergantung padanya dzaraf dan jar majrur. I'lam anna al-asla fil amali lil af'al. وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ مِنَ الْأَسْمَاءِ سَبْعَةٌ. Ketahuilah bahwasanya al-asal, hukum asal pada amalan adalah bagi fi'il-fi'il. وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ مِنَ الْأَسْمَاءِ سَبْعَةٌ. Dan beramal seperti amalannya fi'il dari isim-isim ada 7. Ada 7 isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Al-awwalu yang pertama al-masdar. Masdar. Bi syarti an yahulla mahallahu fi'lun. Yang pertama masdar. Dengan syarat-syaratnya. Sebelum kita menyebutkan tentang syarat-syarat masdar, perlu kita ketahui tentang makna masdar. Masdar adalah ismul hadas al-jari ala hurufi fi'lihi al-mushtamili ala al-hurufi al-asliyati wal-zaidati. Masdar adalah isim hadas, nama hadas, kejadian yang dia al-jari ala hurufi fi'lihi, berlangsung pada huruf-huruf fi'ilnya, al-mushtamil ala al-hurufi al-asliyah, dan mencakup huruf-huruf asli fi'il itu, wazza'idah, dan juga mencakup huruf tambahannya. Itu masdar. Seperti doroba, yang beribu, apa masdarnya? Borbun. Borob di sini masdar. Kenapa? Karena dia adalah isim hadas yang mengandungi makna hadas, borob, pemukulan. Kemudian dia, borob, berlangsung pada huruf-hurufnya fi'il. Fi'ilnya doroba, bod, ro, dan ba. Sama juga masdar, bod, ro, dan ba. Ya kan? Itu masdar. Dan ada di sana yang namanya isim masdar. Itu berbeda dengan masdar. Kalau dari sisi makna sama. Tapi dari sisi huruf-hurufnya berbeda. Dari sisi huruf-hurufnya berbeda. Kalau isim masdar definisinya adalah isim yang dia menyerupai masdar. Isim masdar adalah isim yang menyerupai masdar dalam hal penunjukan maknanya. Dalam hal penunjukan maknanya. Seperti ghusl dengan ihtisal, sama penunjukan maknanya, mandi. Tapi huruf-hurufnya berbeda. Kalau huruf-huruf masdar itu sesuai dengan huruf-huruf fi'ilnya. Ightasala, ightasilu, apa? Masdarnya ihtisal. Nah, isi masdarnya ghuslun. Ada yang berkurang kan dari huruf-huruf fi'ilnya. Tapi dari sisi makna sama. Seperti tawaddu'a. Masdarnya apa? Tawaddu'a ya tawaddu'u. Tawaddu. Isi masdarnya wudu. Ya, a'ta, yu'ti. Masdarnya apa? I'ta. Isim masdarnya apa? A'ta. Ya. Bisa difahami ya? Kemudian disebutkan di sini syarat yang pertama dari masdar untuk dia bisa beramal seperti amalnya fi'il adalah an yahullu mahallahu fi'lun. Untuk masdar ini posisinya bisa diduduki oleh fi'il bersama an atau fi'il bersama ma. Contohnya yu'jibuni darbuka zaidan. Yu'jibuni darbuka zaidan. Membuatku kagum pukulanmu terhadap Zaid. Di sini masdarnya dorb dari doroba ya beribu. Dan dorb di sini posisinya bisa digantikan oleh fi'il bersama an ataupun ma. Yaitu dengan dikatakan yu'jibuni an tadriba Zaidan atau yu'jibuni ma tadriba Zaid, ma tadribu Zaidan. Yu'jibuni an tadriba atau ma tadribu Zaidan. Sebutkan di sini yu'jibuni darbuka Zaidan, ai an tadriba Zaidan. Dan contoh yu'jibuni darbuka Zaidan ai, kalau dengan ma tadribu. Yani ma tadribu Zaidan. I'rabnya jelas ya. Coba di i'rab. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirin lil wiqayah ya dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi darbuka darbu fa'il marfu' 'alamatu raf'i dhamma dhahira 'ala akhirih wa mudhaf. Ya. Ataupun darab adalah apa? Masdar ya'mal amalal fi'il. Yarfa'ul isma wa yansibul maf'ul. Kemudian kaf darab wa mudaf. Kaf damir. Damir mutasil. Mabni ala al-fatih mahali jarin. Si mahali jarin. Mudafun ilaih. Dan dia secara makna sebagai apa? Fa'il. Secara makna sebagai fa'il. Ini idhofah apa namanya? Darbuka idhofatul masdar ila fa'ilih. Penyandaran masdar kepada fa'ilnya. Zaidan maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya, mungkin kita tambahkan di antara syarat-syarat yang lain dari masdar untuk dia bisa beramal seperti amalannya fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Syarat yang pertama tadi, agar posisi masdar bisa digantikan oleh posisi fi'il bersama an ataupun bersama ma. Contohnya tadi, yu'jibuni darbuka Zaidan, bisa digantikan posisi darbuk dengan an tadriba ataupun ma tadribu. Yang kedua, agar masdarnya tidak ditasghir. Tidak ditasghir. Sehingga tidak boleh dikatakan a'jabani duraibuka. Zaidan. A'jabani duraibuka Zaidan. Dorbun isim tasghirnya duraib. Enggak boleh ya dikatakan a'jabani duraibuka Zaidan. Karena tasghir itu kekhususan dari isim. Maka dengan isim itu ditasghir, maka semakin jauh dia dari keserupaan dengan fi'il. Ya. Syarat berikutnya yang ketiga, an la yakuna mudmara, agar masdarnya bukan dalam bentuk dhamir. Agar masdarnya bukan dalam bentuk dhamir. Contohnya ini yang keliru ya, contoh yang keliru. Dorbi Zaidan Hasanun wa huwa amrun qabihun. Lihat. Dorbi Zaidan Hasanun wa huwa amrun qabihun. Pukulanku terhadap Zaid bagus. Wa huwa, dan pukulanku, huwa maksudnya kembali kepada masdar dorb. Dan dia, pukulanku kepada Amr jelek, meleset misalkan. Atau kurang kencang pukulannya. Ah, enggak boleh seperti itu. Huwa di sini kembali kepada dorb, kemudian dia beramal menasabkan maf'ul amron, enggak boleh. Karena dia dhamir, masdarnya bentuknya dhamir. Jadi contoh dorbi Zaidan Hasanun wa huwa amron qabihun, enggak boleh. Pukulanku terhadap Zaid bagus, wa huwa, dan dia pukulanku amron terhadap Amr qabih. Ini enggak boleh. Syarat yang kelima atau ya yang berapa, empat ya? Iya, yang keempat ya. Agar masdarnya tidak dibatasi dengan ta. Dengan ta yang menunjukkan sekali ataupun dengan musanna ataupun jamak. Sehingga tidak boleh dikatakan ajabani berbatuka dengan ta. Satu pukulan bukan dibatasi dengan satu. Enggak boleh dikatakan ajabani berbatuka Zaidan, enggak boleh. Kenapa? Karena di sini masdarnya sudah dibatasi dengan bilangan satu. Ataupun dijadikan musanna, a'jabani dorbataka Zaidan. Ini pun enggak boleh karena sudah dibatasi dengan bilangan dua. Ataupun dengan jamak, a'jabani dorbatuka, enggak boleh. Kemudian syarat berikutnya yang ke lima, agar masdarnya tidak disifati sebelum beramal. Agar masdarnya tidak disifati sebelum beramal. Kalau sudah disifati, ya enggak boleh beramal lagi. Sehingga tidak boleh dikatakan a'jabani dorbuka asyadidu Zaidan. A'jabani dorbuka asyadidu Zaidan, enggak boleh. Di sini dorbuk enggak boleh diamalkan pada Zaid. Kenapa? Karena sudah disifati dengan asyadid sebelum beramal. Tapi kalau ditunda sifatnya dorbuka Zaidan asyadid, ya boleh. Seperti dikatakan a'jabani dorbuka Zaidan asyadidu, boleh. Tapi kalau disifati dulu dorb dengan sifat, kemudian dia beramal pada Zaid, maka ini enggak boleh. Ya, saya ulangi, tidak boleh contoh a'jabani dorbuka asyadidu Zaidan. Kenapa? Karena dorbuk disifati sebelum beramal kepada Zaid. Karena alasannya kenapa enggak boleh? Karena yang namanya masdar bersama ma'mulnya, diantaranya bersama ma'mulnya, seperti isim mausul bersama jumlah silah, enggak boleh dipisahkan. Ya, alasannya seperti itu. Karena masdar bersama ma'mulnya, diantaranya bersama maf'ulnya, enggak boleh dipisahkan oleh pemisah. Sebagaimana isim mausul dengan jumlah silah, enggak boleh dipisahkan. Syarat yang berikutnya, yang keenam ya, terakhir. An la yakuna muakhkharan an ma'muli, agar masdarnya tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Enggak boleh ma'mulnya dulu disebutkan, kemudian setelah itu baru masdarnya. Jadi syarat yang keenam, agar masdar tidak diakhirkan dari ma'mulnya. Sehingga contoh Zaidan a'jabani darbuk, ini enggak boleh. Zaidan a'jabani darbuk, enggak boleh. Didahulukan di sini Zaid ma'mul dari darb, enggak boleh. Zaidan a'jabani darbuk. Di sini dijadikan Zaid sebagai maf'ul bi muqaddam. Enggak boleh. Ataupun contoh yang lain juga yang enggak boleh, a'jabani Zaidan darbuk. A'jabani Zaidan darbuk. Ini pun enggak boleh. Pokoknya enggak boleh ma'mulnya masar didahulukan. Ma'mul itu bisa bentuknya maf'ul ataupun fa'il. Ya, sebagian membolehkan kalau ma'mulnya dzaraf ataupun jar majrur. Kemudian kita kembali ke ucapan musannif rahimahullah. Wa huwa thalathatu aqsamin, dan dia masdar ada tiga macam. Masdar ada tiga macam. Yang pertama mudhafun, yang diidhafahkan. Yang kedua munawwanun, yang ditanwin, tidak diidhafahkan. Dan yang ketiga makrunun bi'al, yang digandengi dengan al. Fa'i'maluhu mudhafan aktsaru min i'malihi min i'mali al-qismaini kal mithalaini. Maka beramalnya masdar dalam keadaan diidhafahkan lebih banyak daripada beramalnya al-qismaini, dua temannya, yaitu ketika ditanwin ataupun digandengi dengan al. Kal mithalaini, sebagaimana dua contoh yang telah lewat. Apa dua contoh? Yu'jibuni darbuka Zaidan. Ya. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Sama dua contohnya itu. Yang pertama takwilannya ataupun bisa digantikan posisinya dengan antadriba, yang kedua matadribu. Jadi beramalnya masdar dalam kondisi diidhafahkan lebih banyak daripada beramalnya masdar pada dua keadaan, yaitu ketika ditanwin ataupun digandengi oleh al. Contoh yang lain beramalnya masdar dalam kondisi didhafahkan adalah walaula daf'ullahin nasa. Seandainya Allah tidak menolak manusia, ba'dahum li ba'd ila akhir al-ayah. Di sini syai'nya mana? Daf' masdar didhafahkan kepada lafzul jalal Allah. Dia beramal menasabkan di situ an-nas sebagai maf'ulnya. I'rabnya wawu harfu sinaf laula harfu imtina' liwujudin. Dafa' mubtada marfu' bil ibtida'. Wa alamat rafi' dhammu akhirih wa dafa' masdar ya'malu 'amala fi'lih yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa huwa mudhaf wa lafzul jalalah mudhafun ilayh. Idhafah apa ini? Idhafatul masdar ila fa'ili atau maf'ulih? Idhafatul masdar ila fa'ilih. Majrur, lafzul jalal majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasra adh-dhahira ala akhirih ta'adduban. Kemudian an-nas maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Wa amaluhu munawwanan aqyas, dan beramalnya masdar dalam kondisi ditanwin itu aqyas, lebih kuat dari sisi qiyas daripada amalannya masdar ketika didhafahkan ataupun digandengi dengan al. Ya, dari mana sisi lebih kuat, dari mana sisi lebih kuatnya? Ya, yaitu dari sisi bahwasanya yang namanya masdar beramal karena dia serupa dengan fi'il. Ya, karena keserupanya dengan fi'il dan dengan dinakirohkan, dengan ditanwinya masdar, maka semakin ya kuat keserupaannya masdar itu dengan fi'il, karena fi'il itu nakiroh secara maknanya. Jadi kenapa lebih kuat dari sisi qiyas beramalnya masdar dalam kondisi ditanwin? Karena ketika ditanwin itu nakiroh, dan ketika dia nakiroh maka sangat dekat keserupaannya dengan fi'il, di mana fi'il itu juga nakiroh dari sisi maknanya. contoh yang ditanwin masdar dan dia beramal, au it'amun fi yaumin dzi masghabatin yatiman, atau memberi makan di hari dzi masghabah, kelaparan, yatiman itu memberi yatim, memberi makan seorang anak yatim. I'rabnya au harfu 'athfin it'am ma'tuf 'ala ma qablah wa huwa fakku raqabah. Jadi it'am itu diatafkan kepada ayat sebelumnya yaitu fakku raqabah au it'amun, dan dia ma'tuf kepada yang marfu fakku raqabah, maka dia marfu mithlu 'alamat rafi' dhamma zahira 'ala akhirih. Dan it'am masdar ya'malu 'amala fi'li, dijelaskan seperti itu ya, it'am masdar ya'mal 'amala fi'li yarfa' al-fa'il wa yansibul maf'ul. Wa fa'iluhu mahdhuf, fa'ilnya mahdhuf, takdirnya au it'amuhu, atau dia memberi makan. Fi yaumin jar majrur, fi harfu jar, yaum majrur bi fi wa alamatu jarhi kasru akhirih, wal jar wal majrur muta'alliq bi it'am. Ah, lihat di sini jar majrur fi yaum muta'alliq dengan it'am. Kenapa? Karena it'am tadi mengandungi amalan fi'il, ataupun dia beramal seperti amalnya fi'il. Jadi muta'aliknya jar majrur dzaraf tidak mesti kepada fi'il, tapi juga kepada yang dia beramal seperti amalannya fi'il, di antaranya masdar. Kemudian dzi na'atun liyaumin, dzi di sini na'at bagi yaum, dzi bermakna sahib. Na'atul majrur majrur mislu alamatu jarhi al-ya niaba 'anil kasra li'anna minal asma'il khamsah wa mudhaf mashabah mudhafun ilayhi majrur. Lian yatiman mafulun bih mansub wa alamatun asfi al-fathah zahira ala akhirih. Kemudian kata beliau, wa amaluhu makrunan bi al-shadzun, adapun beramalnya masdar dalam kondisi dia bergandengan dengan al, ini syadz. Yang dimaksud dengan syadz adalah qalil fil isti'mal, sedikit dalam penggunaan. Kenapa? Karena dia ketika dikasih alif lam semakin jauh keserupaannya dengan fi'il. Karena kita tahu yang namanya fi'il tidak bisa bergandengan dengan al. Contohnya di sini ucapan penyair, ba'ifun nikayati a'da'ahu yakhalul firara yurakhi al-ajal. Ba'ifun nikayah, lemahnya nikayah. Nikayah itu jamak dari nakayanka, nakaitu fil adu, apabila kau membunuh ataupun melukai musuh, lemahnya serangan terhadap musuh gitu. Ya khal bermakna ya zun. Ya zun. Ya zunnu menduga al-firar, adanya al-firar, pelarian. Dan ya khal diantara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Yurahi al-ajal, menunda ajal. Ya khawlul firar, yurahi al-ajal, lemahnya serangan terhadap musuh. Ya khawlul firar, menduga al-firar, adanya al-firar, pelarian, dan juga yurahi al-ajal, menunda ajal. Ya insyaAllah ini ada penjelasannya tersendiri ya, di tempatnya. Di sini yang jelas syahidnya apa? Yang menjadi syahid di sini mana? Du'ifu mana? Hah? An-nikayah ya, masdar tadi dari nakaitu, nakayanka. Du'ifu nikayati ada'ah, lemahnya serangan terhadap musuh. Beramal di sini an-nikayah dalam kondisi bergandengan dengan al. Ya Rabnya du'if khabar, ya ini mubtala mahdhuf taqdiruhu huwa. huwa dhaifun nikah, dia lemah. Ya, serangannya. Wa huwa, dan dia dhaif, mudhaf nikah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi kasra akhirih. Dan nikahnya masar ya'malu amala fi'li yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul wa fa'ilun mahdhuf. Kemudian a'da maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbih fatu akhirih. Wa huwa mudhaf wal hadha mir muttasil mabni 'ala ad-dhamma fi mahalli jarrin bil idhafa wa taqdiru dha'ifu nikayatihi a'da'a. Takdirnya dha'ifu nikayatihi a'da'a, lemahnya serangan dia terhadap musuhnya. Ya khal fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi 'an nasib wal jazm 'alamatu raf'i dhamma akhirih wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Wa huwa mutasarrif min khala, jadi ya khal mutasarrif dari khala min akhwati dhanna. Tansibu maf'ulaini al-firar maf'uluha al-awwal mansubu alamatu nasfihi fatu akhirih. Yurakhi fi'lun mudhari' marfu li tajarrudi 'an nasib wal jazm wa alamatu raf'i dhammatun muqaddara 'ala akhirih. Mana min dhuhuriya al-istithqal li'annahu fi'lun mudhari' mu'talul akhir bil ya. Wa fa'ilun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa al-ajal maf'ulun bih mansubu 'alamatu nasbihi fatu akhirih. Jumlah yurakhi al-ajal fi mahalli nasbin maf'ulun tsani li yakhal. Ya. Jadi jumlah yurakhi al-ajal itu maf'ulun kedua dari yakhal. Ya, cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.